Mi romantic ide. Squad Hijrah Fest, saya akan mencetak 5 gol. Wah. Wow. Assalamualaikum. Udah siap-siap di bola tanding ini hari ini nih. Teman-teman. Kalau kalah enggak ngisi lagi. Ini kalau kita kalah, kalau kita menang enggak ngisi lagi ceramah. Jadwal dihapus. Kita akan lawan siapa? Nah, ini kok hari ini strategi kita nih, Pak. Belum hapus. Nah, kita datang pakai strategi karena boy gedok sini gedok masa coach dibully gini pokoknya insyaallah menang ya insyaallah menang ya pokoknya kita jaganya masa di daerah aja enggak boleh sombong dulu di awal dong bukan sombong jangan sombong agak ampuh emang kita Ustadz, patunya udah siap cuping doang nih, berarti cuping yang siap jagain Ustadz nih berarti. Alhamdulillah. Cuping ya deh. Ini udah nggak sabar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita udah siap untuk olahraga pagi, main futsal bersama Ustadz Hadi Hidayat. Ya, yang siap rencananya cupingnya akan menjaga Ustadz kalau kita dampingin. Main siang kita. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jaketnya juga bagus banget. Ya, ini sih bukan kecintaan pada bangsa. Masya Allah. Cuma olahraga, tapi kita ingin menunjukkan spirit bahwa bangsa kita bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang inspirasi, dan bangsa yang harus maju dalam kemajuan. Amin amin. Insyaallah. Kalau urusan menang dan kalah itu tidak ada persoalan. Ini ada persoalan ya. Yang penting juara satu. Ada strategi khusus dong Ustaz untuk lawan teman-teman musyawarah khusus saya dulu. Kalau menang tetap ngisi di kami kan Ustaz. Ustaz. Gak disuruh sambung ayat kan? Kalau yang saya kolongin nanti. Oh, kalau dikolongin sambung ayat. Kalau lagi sambung ayat. Kalau dicatat ya. Nah, teman-teman, itu peraturannya. Kalau dikolongin sama Ustadz, berarti harus sambung ayat.